saja memburu. Kapan terbuka selimut rindu. Anak manis berambut panjang, selintas kau datang. Tinggalkan merah goresan cinta, tak gampang ku lupa. Dengar denting harpa, berikan pagi buta, salah kabilah aku.